Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musholla al-Ikhlas wa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca sifatul mar'ah al-muslimah fi dawil kitab wa sunnah karya Ummu Usamah Al-Abbasiyah hafizahallahu ta'ala. Kita masih pada sifat yang kedua, bahasanya wanita muslimah adalah wanita yang ta'ibah lillah. Ini adalah wanita yang rajin bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa dan kesalahannya. Karena bukanlah syarat wanita muslimah salihah, tidaklah disyaratkan dia wanita yang tidak punya dosa dan kesalahan. Namun disyaratkan dia adalah wanita yang mudah untuk insaf, mudah untuk sadar kalau keliru, mudah untuk menyadari kalau melakukan hal yang keliru dan salah. Sehingga mudah untuk bertobat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara wanita yang memiliki tobat yang luar biasa adalah yang disampaikan di hadis yang kelima, yaitu dari Imran bin Husain radallahu anhuma. Ada seorang perempuan dari Juhainah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina. Dan dia hamil karena berzina. Maka hal ini menunjukkan adanya zina di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahasanya bukanlah syarat masyarakat Islam, masyarakat tersebut adalah masyarakat yang maksum, masyarakat yang bersih dari kejelekan, bersih dari kemaksiatan. Itu ini bukan syarat. Bukanlah syarat untuk menjadi masyarakat Islam. Namun yang jadi syarat adalah dominannya kebaikan. Ini, dominannya kebaikan. Biasanya yang mendominasi masyarakat adalah kebaikan. Warna masyarakat adalah warna kebaikan. Corak masyarakat adalah corak kebaikan. Itu masyarakat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat, maka wanita tersebut mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, asabtu haddan, aku telah terjumus dalam satu perkara yang berhak untuk menyebabkan, yang berhak untuk mendapatkan hukuman had. Faqimhu alayya, maka tegakkanlah hukuman had atas diriku. Maka Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil walinya. Faqala, lantas mengatakan, ahsin ilaiha, berbuatlah baik engkau kepadanya. Maka jika dia telah melahirkan, bawalah perempuan ini kepadaku. Fafa'ala, maka sang wali melakukan apa yang Nabi perintahkan. Akhirnya singkat cerita, Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam amara biha, memerintahkan untuk merajam wanita itu. Fasyukat alaiha thiyabuha, maka diikatkan pada badannya pakaian-pakaiannya. Maka dia badannya kemudian diikat dengan tali. Sehingga pakaiannya melekat nempel di badan. Tujuannya supaya mengurangi tersingkapnya, mengurangi tersingkapnya aurat karena sebab robeknya baju saat dirajam. Thumma amara biha, kemudian Nabi perintahkan wanita tersebut, farujimat, lantas dia dirajam, dilempari dengan batu hingga meninggal dunia. Tsumma shalla 'alaiha, setelah itu Nabi mensolati jenazahnya. Faqala lahu Umar, Umar mengatakan kepada Nabi, Tusalli alaiha ya Nabi Allah. Apakah engkau mensolati jenazah wanita ini, wahai Nabi Allah? Waqad zanat, padahal dia telah berzina. Faqal, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad tabat taubatan, sungguh dia telah bertobat dengan tobat yang luar biasa. Nakirah di sini li ta'zim. Ini dia sungguh telah bertobat dengan taubat yang sangat-sangat besar, ai taubatan 'azimatan. Lau qusimat baina 70 min ahli al-Madinah, seandainya tobat tersebut dibagikan, didistribusikan di antara 70 orang penduduk Madinah, la wasi'atum, niscaya cukup untuk mengampuni semua dosa mereka. Ini tobat satu orang ini seandainya dipakai untuk bertobat, ya, dipakai tobat untuk 70 orang, itu sudah cukup. Sudah cukup untuk mengampuni 70 orang ini. Luar biasa. Wahal wajata taubatan afdala, adakah engkau menjumpai satu tobat yang lebih utama daripada orang yang jadat? Di kata-kata jud, dermawan, terjemah bebasnya, yang merelakan binafsihan nyawanya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Akhirnya muslimin dikatakan oleh muslim. Dia rela, dia merelakan nyawanya, dan itu niatnya semata-mata dan niat yang ikhlas karena Allah ta'ala. Maka ini adalah taubat yang luar biasa. Rela korban, bahkan bukannya korban harta, korban nyawa. Untuk memperjelas hadis ini, saya ingin bacakan sarahnya dari kitab Al-Bahru Al-Muhit Al-Thujaj. Ya, maka di sini disampaikan ada seorang perempuan dari Juhainah. Dan di hadis yang lain tentang masalah perempuan yang minta untuk dirajam, katakan bahasanya ada perempuan dari Ghamid, dari Ghamidiyah. Versi yang lain ada yang mengatakan kalau itu dia perempuan dari Azdi. Maka ini tidak bertentangan, karena Ghamid itu adalah qabilatun min Juhainah, bagian dari Juhainah. Dan Juhainah itu bagian dari kabilah Azdi. Dan tentang siapakah wanita ini terdapat perselisihan. Di antaranya mengatakan bahasanya wanita yang tabat taubatan azimatan ini bernama Subai'ah. Maka dia Subai'ah al-Juhainiyah atau al-Ghamidiyah. Ya, maka wanita ini datang kepada Nabi, dia hamil karena zina. Dan di sini dia mengaku dia berzina tanpa mengulang-ulang pengakuannya. Maka dalam hadis ini terdapat dalil tidak disyaratkannya harus pengulangan pengakuan zina supaya pengakuan zina itu sah. Perlu diketahui ada sebagian ulama yang mempersyaratkan pengakuan zina itu direspon oleh hakim kalau dia mengaku sebanyak 4 kali. Dan di hadis ini kita jumpai perempuan tersebut cuma mengaku sekali saja dan sudah Nabi terima. Kemudian di sini Nabi tidak meminta rincian keadaan wanita ini, lain halnya sikap Nabi dengan seorang laki-laki namanya Maiz yang mengaku berzina. Kenapa dibedakan perlakuannya? Karena tidak nampak pada wanita ini satu hal yang menyebabkan ragu-ragu terhadap kebenaran ucapannya, lain hanya dengan Maiz. Karena kalau Maiz nampak padanya, indikator seperti orang gila. Oleh karena itu Nabi meminta rincian dan memastikan keadaan si Maiz. Wahai Nabi Allah, aku asabtu, aku terjumus dalam haddan. Ya, haddan di sini musabab tentunya, dan yang dimaksudkan adalah sebab. Karena had itu hukumannya, rajamnya. Dan yang dia maksudkan adalah hal yang menyebabkan sebab yang menghasilkan musabab berupa hukuman had, yaitu zina. Maka Nabi panggil walinya, tidak diketahui secara pasti siapa namanya, dan Nabi perintahkan, berbuat baiklah engkau kepadanya. Kata Nawawi, berbuat baik di sini karena dua alasan. Alasan yang pertama, khawatir nasib buruk menimpa perempuan ini dari kerabatnya. Karena kerabatnya boleh jadi cemburu, marah, merasa malu, maka dikhawatirkan kalau tidak dilindungi baik-baik, perempuan ini akan disakiti, akan dihajar, ya, akan di ya, oleh keluarga besarnya, memalukan kabilah, memalukan keluarga besar. Ya. Maka Nabi berwasiat kepada orang tuanya, walinya, jaga baik-baik wanita ini. Alasan yang pertama, supaya lindungi dia, jangan sampai ada keluarganya yang mengganggunya. Yang kedua, perintah berbuat baik di sini adalah bentuk kasih sayang kepada wanita ini. Kenapa? Karena tentu jiwa manusia, jiwa kaum muslimin jijik dengan wanita semacam ini. Ya, pendosa semacam ini menjijikkan. Ya, maka oleh karena itu ada perintah khusus untuk sikaplah dengan dia sikap baik. Tujuannya supaya rasa jijik dengan ceritanya, dengan tindakannya, ya, tidak sampai kemudian menyakiti dan membaliminya. Maka karena jijik, maka dimungkinkan orang akan suka menelurkan dan menyampaikan kata-kata yang menyelekit dan menyakitkan dia. Dan semacam itu. Fanaha an hadza kullihi. Maka Nabi larang ada orang yang menyakitinya dengan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Bentuk kasih sayang Nabi kepada wanita itu. Maka jika telah melahirkan, maka bawalah perempuan ini. Lantas itu pun dilakukan. Maka Nabi perintahkan wanita tersebut. Yaitu Nabi perintahkan untuk mengikat kainnya supaya tidak tersingkap nanti karena lemparan batu. Fasyukat alaiha thiyabuha. Maka diikatkanlah pada badannya kain-kainnya. Artinya dilaksanakanlah perintah Nabi. Maka mayoritas naskah Sahih Muslim itu pakai sukat. Di sebagian naskah pakai syuddat. Ini memperjelas, yaitu diikatkan. Maka di sini terdapat pelajaran, ya, anjuran untuk menyatukan semua kain-kain yang ada pada kain yang dia pakai oleh wanita yang tidak dirajam, disatukan pada badannya. Ya, diikatkan pada badannya, sehingga dirinya, auratnya tidak tersingkap. Saat kemudian, dia kejang-kejang atau yang lain, ketika dia sekartul maut saat karena dampak rajab. Kemudian perlu diketahui, wattafaqal ulama ala annahu la turjam ila qa'idatan. Para ulama fikih sepakat, wanita yang dirajam itu tidaklah dirajam kecuali dalam posisi duduk. Sedangkan kalau laki-laki yang dirajam, ulama berselisih pendapat. Fajumhurum alaha anau yurjam qa'iman. Jumhurul fuqaha mengatakan laki-laki yang dirajam, dirajam dalam posisi dia berdiri. Berdiri, kemudian dilempari batu. Kalau wanita, maka ulama sepakat posisinya posisi jongkok. Sedangkan Imam Malik mengatakan laki-laki yang dirajam, dirajam dalam keadaan duduk. Pendapat yang ketiga mengatakan terserah eksekutor, terserah imam, terserah penguasa. Tentang syukat, makna syukat, ada ya, penjelasan dari Qurtubi, syukat itu artinya sebagian pakaian disatukan pada yang lain bisyaukin, dengan menggunakan duri. Suma amarabiha, kemudian Nabi perintahkan, tadi amarabiha yang pertama tadi, diperintahkan untuk diikatkan, disatukan kain-kainnya di, dengan badan, sedangkan perintah yang kedua adalah perintah untuk dirajam. Farujimat lantas dirajam. Dalam riwayat yang lain, wa amaron nasa farojamuha, Nabi perintahkan manusia untuk merajamnya. Maka redaksi-redaksi ini seluruhnya adalah dalil menguatkan pendapat, menguatkan madhab Syafi'i, Malik dan yang lain yang mengatakan penguasa tidak wajib menghadiri prosesi rajam. Sebagaimana saksi zina tidak diharuskan untuk hadir saat proses rajam. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Lain halnya dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan imam harus hadir, kepala negara harus hadir saat prosesi rajam. Demikian juga saksi zina, dia harus hadir saat prosesi rajam. Bahkan yang pertama kali melemparkan batu adalah harusnya kepala negara. Yabda'u al-imam birajam, kepala negara lah yang pertama kali melemparkan batu jika zina ini terbukti dengan pengakuan. Dan jika zina tersebut terbukti berdasarkan saksi, maka saksilah yang pertama kali melemparkan batu. Itu pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Sedangkan hujahnya Imam Musyafi dan Imam Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yahdur ahadan mimman rujima. Nabi tidak pernah hadir di satupun kegiatan rajam yang terjadi di masa Nabi. Nabi cuma perintahkan saja. Tsumma shalla 'alaiha, kemudian Nabi mensalati wanita tersebut. Di sini dalil disyariatkannya salat jenazah kepada orang yang dirajam, baik laki-laki ataupun perempuan. Umar mengatakan, "Tusalli 'alaiha, engkau mensalatinya wahai Rasulullah, pada dia berzina." Maka di sini kita bisa lihat Umar punya sangkaan bahwasanya perbuatan keji, perbuatan jelek, dosa besar semacam zina itu adalah faktor yang mengharuskan tidak boleh mensolati jenazah pelaku. Ini dzan dan sangkaan, pemahaman Umar. Maka Nabi mengatakan laqad tabat taubatan, ai taubatan azimatan. At-tanwin li ta'zim wa takthir. Nakirah di sini untuk menunjukkan besar. Saat ini dibagikan di antara 70 orang penduduk Madinah cukup untuk mengampuni mereka. Likathratih, karena banyaknya tobat wanita ini. Maka apakah engkau jumpai wahai Umar, taubatan satu tobat yang lebih mulia daripada orang yang jadat merelakan, dermawan dengan nyawanya karena Allah. Ya, jadat di sini diambil kata-kata jud yang makna asalnya adalah dermawan. Ya, kenapa dipakai diksi dermawan? Ka'annaha tasaddaqat binafsiha. Ya, seakan-akan dia bersedekah dengan nyawanya. Lillahi ta'ala, untuk Allah ta'ala. Di mana dia mengakui ini satu maksiat yang ini akan mengantarkannya kepada kematiannya. Yakni annaha badalat nafsaha, dia korbankan nyawanya untuk mencari ridha Allah ta'ala. Ya, kemudian hadis yang ke selanjutnya di sifatul mar'ah muslimah itu hadis yang ke-6 dari Abdullah ibn Buraidah dari ayahnya Buraidah radallahu anhu. Sesungguhnya Ma'is ibn Malik al-Aslami, ini yang tadi kita singgung, sikap Nabi terhadap Ma'is berbeda dengan sikap Nabi kepada wanita Khomidiyah. Siapa namanya? Subai'ah. Subai'ah al-Ghamidiyah atau al-Juhainiyah. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, sungguh aku zalim terhadap diriku sendiri dan wazana itu aku telah berzina. Aku ingin supaya engkau membersihkan aku." Faraddahu, lalu Nabi menolak pengakuannya. Maka esok harinya Ma'is kembali datang kepada Nabi dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, sungguh aku berzina." Nabi tetap menolak pengakuannya, menolak untuk menerima pengakuannya di kali yang kedua. Lantas Rasulullah mengirim utusan kepada kaumnya, pada kabilahnya, menanyakan tentang akalnya. Ata'lamu Nabi aklihi ba'san? Apakah kalian mengetahui ada error di akal Ma'iz? Tungkiruna minu syai'an, ada yang bermasalah, ada yang kalian ingkari, maksudnya bermasalah. Minluhu syai'an, adakah sedikit masalah pada akalnya? Maka kaumnya mengatakan, para tetangganya mengatakan, mana'lamu ila wa fil akli. Kami tidak mengetahui Ma'is kecuali dia adalah orang yang utuh akalnya. Min solihina, masya Allah. Ya. Dia di antara orang-orang saleh di antara kami. Terjemus dalam zina. Ya. Adalah kaumnya, teman-temannya, tetangganya, itu tahunya dia orang baik-baik. Ya. Maka baik-baik itu kelihatannya. Ya. Kelihatannya pas di masjid, pas pengajian, ya, semua orang baik-baik. Ya. Min solihina. Ya. Dia adalah di antara orang yang kami pandang orang saleh di antara kami. Ya. Fima nara, namun itu dalam yang kami lihat secara lahiriah. Ya. Maka di sini ada apa? Kehati-hatian dalam memuji. Min salihina fi manara. Sebatas yang kami lihat dia adalah orang-orang di antara orang saleh dia di tengah-tengah kami. Tidak menegaskan tidak mutlak dia adalah orang saleh tidak. Namun dia adalah orang yang saleh fi manara dalam apa yang lahiriah yang dia nampakkan kepada kami. Lantas Ma'is datang lagi kepada Nabi untuk kali yang ketiga. Maka Nabi mengirimkan utusan kepada kaumnya dan bertanya tentang Ma'is. Dan mereka pun mengkabarkan tidak ada masalah dengan dirinya dan akalnya. Falam makana Rabi'ata, maka pada ketika datang di kali yang keempat, akhirnya Nabi terima. Nabi terima pengakuan zinanya. Maka hafaralahu hufratan, dibuatkanlah galian untuknya. Kemudian Nabi perintahkan bihi Ma'is untuk dirajam. Nabi cuma perintahkan. Nabi tidak merajam. Farujima, maka dia dirajam. Yang jadi mahalu syahid kenapa tentang sifat wanita, kalimat selanjutnya. Faja'atil ghamidiyah. Lantas datanglah setelah kasus Ma'is, datanglah al-ghamidiyah, yaitu Subai'ah. Subai'ah al-Ghamidiyah, karena tadi sampaikan sama, Ghamidiyah, Juhainah itu sama. Ini orangnya sama. Yang ada di hadis ini dengan hadis sebelumnya itu orangnya sama. Dan dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, inni qad zanaitu." Sungguh aku telah berzina. Sucikanlah aku wahai Rasul. Wa innahu, dan sebenarnya Nabi menolak pengakuan Subai'ah al-Ghamidiyah ini. Falam makana al-ghad, maka ketika esok harinya dia mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau tolak pengakuanku? La'allaka antaruddani kama ruddta ma'izan. Apakah engkau akan menolak pengakuanku sebagaimana beberapa waktu yang lewat engkau tolak pengakuan ma'iz? Fawallahi inilah hubla. Sungguh aku hamil. Lantas respon Nabi sallallahu alaihi wasallam, immala. Boleh jadi tidak. Fadhhabi hatta talidi. Jika iya, pergilah sampai engkau melahirkan. Tatkala dia telah melahirkan, maka Subai'ah al-Ghamidiyah ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bisabi dengan membawa anak laki-laki, bayi laki-laki, fi khirqatin, yang dibungkus potongan-potongan kain. Dan dia mengatakan, hada qad waladtuhu, ini anaknya telah saya lahirkan. Qal, Nabi mengatakan, pergilah, susui anakmu itu, hatta taftimihi, sampai engkau menyapihnya. Setelah Subai'ah al-Ghamidiyah ini menyapih anaknya, anaknya dari hasil zina, atathu, maka Subai'ah kembali datang kepada Nabi dengan membawa seorang bayi laki-laki atau anak laki-laki, fiyadihi, yang di tangannya ada potongan roti. Artinya dia sudah makan roti. Dia sudah makan roti, sudah disapi. Faqalat lantas Subai'ah al-Ghamidiyah mengatakan, hada, ini anaknya wahai Nabi. Ya Nabi Allah, qad fatamtuhu, telah aku sapi. Qad akala ta'ama, dia telah makan makanan biasa. Lantas Nabi menyerahkan anak tersebut ila rajulin minal muslimin, kepada salah satu kaum muslimin. Dan Nabi perintahkan untuk agar Subai'ah ini dirajam. Fahafarolaha ila sadriha. Maka dibuatlah galian yang cukup dalam sampai sedada. Wa amaran nasa farajamuha. Nabi perintahkan orang-orang untuk merajamnya. Nabi sendiri tidak merajamnya. Maka mereka pun merajamnya. Fayukbil, datanglah Khalid ibn Walid dihajarin membawa batu, faroma roksaha, dan Khalid kemudian melemparkan batu tersebut ke arah kepala Subai'ah. Fatanat doha, maka muncratlah darah mengenai mukanya Khalid. Fasabbaha, maka keluarlah ucapan cacian. Kena darah. Nabi tidak jauh lokasinya, Nabi ada di situ berarti. Fasami'an Nabiullah sallallahu alaihi wasallam sabbahu iyaha. Nabi mendengar cacian Khalid ibn Walid kepada wanita itu, Subai'ah al-Ghamidiyah. Faqal, antas Nabi mengatakan, mahlan ya Khalid, sabar wahai Khalid. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi Allah zat yang nyawaku ada di tangannya. Laqad tabat taubatan. Sungguh wanita ini wanita yang luar biasa. Dia telah tobat dengan tobat yang sangat besar. Nakirahnya li ta'zib. Lau tabaha sahibu maksin laghufira lahu. Seandainya tobat tersebut dipakai oleh pemungut pajak, ini saya si pemungut pajak ini terampuni dosanya. Padahal secara zahir sulit seorang pemungut pajak untuk mendapatkan ampunan, karena demikian banyak korban kezalimannya. Karena demikian banyak korban kezalimannya. maka dia bisa selamat dari dosanya, satu hal yang secara zahir itu tidak mungkin. Banyak sekali orang yang dia zalim, gimana dia bisa selamat dari? Nah, Nabi katakan secara, maka secara zahir tidak ada tobat untuk, tidak bakalan selesai urusan sahibu maksin, seorang pemungut pajak. Betapa banyak manusia yang dia ambil hartanya tanpa hak. Ya, maka itu, maka secara zahir kemungkinan yang mendekati tidak mungkin selamat dari dosa narik pajak. Maka Nabi mau mengatakan itu tobat yang luar biasa. Orang yang secara teori tidak mungkin terampuni dosanya, seandainya tobatnya itu seperti tobatnya Subai'ah Al-Ghamidiyah, Allah akan ampuni. Summa amara biha, kemudian Nabi perintahkan untuk diurusi jenazahnya. Fa suliya 'alaiha, maka kemudian disolati jenazahnya oleh kaum muslimin, bahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dufina, dan dimakamkan. Akhrajahu muslimun, di sini juga dilihatkan oleh Muslim. Penjelasannya, saya ingin bacakan penjelasannya tentang di sini dari Syarah Sahih Muslim. Ya, tadi hadis terakhir yang kita baca di sana ada dua kisah, kisahnya Ma'is dan wanita Ghamidiyah. Ya, aku menzalimi diriku sendiri dan aku berzina. Maka di sini ataf sebab kepada musabab. Karena zina itulah sebab yang menyebabkan dia zalim terhadap dirinya sendiri. Zalim dirinya sendiri artinya maksiat. Yeah. Maka saat kala esok harinya datanglah. Ma'is kembali datang. Maka zahir hadis ini menunjukkan bahasanya pengakuan Ma'is itu ada jeda satu hari. Dan apa yang ada dalam hadis ini, apa yang ada dalam redaksi ini menyelisihi semua riwayat tentang kisah Ma'is. Semua riwayat selain redaksi ini menunjukkan kalau pengakuan Ma'is sebanyak 4 kali itu fi nafsi dzalikal majlis, satu majlis. Ya, di riwayat yang lain yang misalnya bisa kita baca di yang di Umdatul Ahkam, ya, maka Ma'is datang mengaku berzina, ya, maka Nabi memalingkan muka. Dan Ma'is kemudian muter ke arah muka Nabi, kemudian memberikan pengakuan yang kedua. Nabi masih tidak menerimanya dalam bentuk memalingkan muka. Muter lagi Nabi. Ma'is kemudian muter lagi. Demikian sampai 4 kali. Ya, maka itu satu majelis. Kemudian dan itu sebanyak 4 kali. Dan ini kemudian jadikan dalil oleh sebagian ulama mengatakan pengakuan zina itu diterima kalau dia ngomong sampai 4 kali. Ya, maka kalau di versi ini itu 4 hari. 4 hari. Di semua versi yang lain 4 kali itu satu majelis. Maka sebagian ulama kemudian mengkompromikan, ada yang berupaya mengkompromikannya, dan ada sebagian yang melakukan tarjih. Di antara yang melakukan tarjih adalah Ibnu Al-Qayyim. Beliau menguatkan riwayat yang mengatakan itu satu majelis. Sehingga komentar Ibnu Al-Qayyim untuk riwayat yang tadi kita baca, an hadza wahmun. Di sini ada waham dari, salah paham dari salah satu rawi. Ibnu Qayyim mengatakan wahadal hadis-hadis ini punya dua masalah. Karena semua jalur hadis Malik menyelisihinya. Maka ada dua masalah, ada dua hal yang keliru dalam hadis ini, kata Ibnu Qayyim. Ada dua hal yang keliru dalam redaksi hadis ini. Yang pertama, pengakuan zina dan penolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan ini di majelis yang berulang-ulang. Padahal semua riwayat menunjukkan kalau itu satu majelis. Maka isi ini, poin ini keliru di sini kata Ibnu Qayyim. Itu dhaif riwayatnya di sini. Ada waham. Yang kita bisa kita katakan waham yang ada dalam riwayat yang thiqah. Kemudian yang kedua, di sini disebutkan kalau mais itu dirajam dalam keadaan dibuatkan galian. Hafaralahu hufratan. Yang benar tentang kisah mais, tidak ada galian. Mais dilempari dalam keadaan berdiri. Kalau dalam keadaan galian, ya, berarti dia tidak bisa lari. Maka wal hafru wahmun, salah sangka, keliru. Ini ada keliru. Keliru dalam bahasa Indonesia artinya salah tidak sengaja. Dalam bahasa Indonesia dibedakan antara salah dengan keliru. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia dibedakan antara keliru dengan salah. Salah itu sengaja, keliru itu tidak sengaja. Waham itu salah sangka, tidak sengaja. Maka ini keliru, maka ada yang keliru. Maka yang kedua adalah masalah galian. Bukti kalau ini keliru, riwayat yang lain mengatakan bahasanya di awal rajam, mais ini kabur. Ini kabur. Kemudian dikejar oleh para sahabat. Meskipun nanti sebenarnya Nabi enggak setuju. Kenapa kamu enggak biarkan dia pergi? Kenapa kalian enggak biarkan dia pergi? Jadi di kisah yang lain yang lebih detail tentang mais, ya setelah merasakan sakitnya lemparan batu, ya lari. Dikejar oleh para sahabat yang ditugasi untuk ini. Akhirnya ada salah satu sahabat yang dapatkan tulang sampil unta. Tulang sampil. Sampil itu apa bahasa Indonesia? Tulang paha belakang. Yang dapat itu kemudian dilempar dari jauh. Dan kena langsung mati. Ini pakai lari. Kalau lari berarti tidak ada galian. Ya, maka kata Ibnul Qayyim, siapakah akar permasalahan sampai ada dua hal yang keliru dalam redaksi ini? Ini min su'i hifdi Bashir ibn Muhajir. Karena ada perawinya yang namanya Bashir bin Muhajir. Nah, sekian perkataan Ibnul Qayyim. Ya, kemudian dan berkenaan dengan Subai'ah al-Ghamidiyah, Subai'ah mengatakan, wahai Nabi, boleh jadi engkau mau menolakku sebagaimana engkau menolak mais. Maka ini ada data yang tegas kalau kisah wanita Ghamidiyah ini setelah kejadian mais. Dan Nabi mengatakan, imala fadhabi hatta talidi. Ya, maka apa makna imala? Maknanya adalah jika engkau berpandangan untuk menutupi dirimu dan meralat pengakuanmu, silakan engkau lakukan. Jika engkau tidak mau melakukannya, pergilah sampai engkau melahirkan. Maka ringkasnya nanti kemudian wanita ini akhirnya dirajam setelah anaknya tersapi. Maka di sini dijumpai pelajaran anal hudud layubtiluha tulul azman. Hukuman had itu tidaklah hilang, batal gara-gara waktu yang lama. Wa madzhabul jumhur, dan ini kaidah ini pendapat jumhur ulama. Hatta taftimihi, sampai engkau menyapihnya. Ya, akhirnya singkatnya kemudian fahufirolaha ila sadriha, dibuatkanlah galian. Di sini dalil bahasanya wanita itu dirajam dengan dimasukkan dalam galian terlebih dahulu. Kemudian Nabi perintahkan orang-orang untuk merajamnya. Qurtubi Al-Maliki mengatakan dari hadis ini menunjukkan kalau Nabi tidak merajam wanita ini bersama orang-orang, baik di awal rajam ataupun di akhirnya. Maka tidak ada keharusan penguasa alias kepala negara harus memulai mengawali rajam. Dan tidak ada keharusan untuk mengawali rajam adalah pendapat jumhur. Menyelisih Imam Abu Hanifah yang mengatakan jika zina itu berdasarkan pengakuan, maka kepala negara hadir. Dan dialah yang memulai merajam sebelum orang-orang. Jika terbukti dengan saksi, maka saksi hadir dan mereka lah yang mulai merajam sebelum orang-orang. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Demikian juga Imam Ahmad tadi. Namun yang benar adalah jumhur ulama, di antaranya dari Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kata Qurtubi, maka hadis-hadis dalam masalah ini semuanya membantah pendapat Imam Abu Hanifah. Namun ada satu hadis, ada satu riwayat yang terdapat dalam riwayat Abu Dawud tentang kisah Khomidiyah. Rasulullah mengambil kerikil kemudian melemparkannya ke arah wanita Khomidiyah. Maka ada satu versi riwayat Abu Dawud. Wahia riwayatun sadah, nantu da'if, dengan status sad, menyelisihi yang masyhur tentang kisah wanita Khomidiyah. Lantas datanglah Khalid, kemudian ikut berpartisipasi dalam raja. Maka di sini kita jumpai dalil bahasanya kisah wanita Khomidiyah ini itu terjadi setelah bulan Safar tahun 8 Hijriah. Kenapa bisa disebutkan demikian? Karena Khalid ibn Walid radhiallahu anhu itu datang ke Madinah dengan status Muslim fi awwali yaumin, tanggal 1 min Safar sanata 80. Tanggal 1 bulan Safar tahun 8 Hijriah. Itu kedatangan Khalid ibn Walid ke kota Madinah dan dengan status sebagai Muslim. Nah, dan kisah dan di sini Khalid ikut merajam, berarti dia sudah Muslim, sudah di Madinah. Sehingga bisa kemudian kita katakan kisah wanita Khomidiyah ini itu setelah bulan Safar tahun 8 Hijriah. Dan ini menunjukkan bahasanya kisah wanita Khomidiyah ini terjadi setelah turunnya surat An-Nur. Kenapa? Karena surat An-Nur itu turun tahun 5 Hijriah. Sebagian orang yang menolak rajam mengatakan bahasanya Nabi merajam sebelum turun surat An-Nur. Sebagian orang kontemporer yang menolak rajam, karena rajam itu bazina muhsan itu ijma ulama dari zaman ke zaman, tidak ada yang mengingkarinya. Datang orang belakangan mengingkarinya, alasannya tidak ada di Quran, tidak ada di surat An-Nur. Kemudian mereka bikin asumsi rajamnya Nabi itu sebelum turun surat An-Nur. Sanggahannya ini. Tidak betul. Nabi merajam, sebagian rajamnya Nabi pasca turunnya surat An-Nur. Surat An-Nur turun tahun 5 Hijriah. Dan Nabi merajam Subai'ah Al-Ghamidiyah tahun 8. Buktinya ada Khalid ikut merajam. Dan ini kejadian di Madinah. Dan Khalid datang di Madinah Safar tahun tanggal 1 Safar tahun 8 Hijriah. Fa tanadhaha adam ala wajhi Khalid, maka muncratlah darah ke wajahnya Khalid. Tanadhaha itu maknanya tatayyara mutafariqan, mufarriqan, berterbangan sambil terpisah-pisah. Bukan muncrat satu kepuk darah, cuat gitu bukan. Namun berterbangan dan mencar-mencar. mahlan. Mahlan ay tamahal ay kuffa an sabbiha. Khalid, tahan dirimu dari menjelanya. Maka di sini terdapat dalil, siapa yang menjalani hukuman had tidak boleh dicela, tidak boleh dicaci. Wala yu'dha bil kalami sayyi, tidak boleh disakiti dengan kata-kata yang menyakitkan. Sudah, hukuman dia cuma rajam tok. Enggak ada pakai tambahan ngomel-ngomel, tambahan cacian, enggak boleh. Pengrajamnya itu sambil diem. Enggak boleh, bukan sambil dasar atau apa, enggak. Sambil khidmat, diem. Enggak boleh ada cacian. Karena hukumannya bukan rajam plus cacian. Hukumannya rajam saja. Ya, Nabi kemudian mengatakan, dia tobat seandainya tobat itu dilakukan oleh sahibul makas. Ini saya, Allah akan mengampuninya. Makas itu wazannya doroba yatribu. Makasa yamkisu berarti. Mana asalnya adalah naqasa thaman, mengurangi harga. Oleh karena ada jual beli mumakasah. Itu jual beli tawar menawar. Jual beli mumakasah, jual beli pakai tawar menawar. Dan makas bisa juga artinya jibayah, pungutan. Dan ini yang bisa artinya pungutan, bisa artinya mengurangi harga. Ada dua artinya. Kemudian, waqad ghalaba istimalul maksi, kemudian dominalah menggunakan kata-kata makas dalam pengertian mayakhudhuhu a'wanu sultan. Dhulman adalah uang yang diambil oleh para pekerja penguasa. Karyawan penguasa, pegawai penguasa. Ma ya'khudhu a'wanu sultan dhulman, yang diambil secara zalim. Indal bai' wa syira. Ketika rakyat melakukan transaksi jual beli. Kamu jual beli di restoran, maka bayar 10% dari nilai yang kamu beli. Beli barang, maka kena sekian persen, 10%. Beli barang mewah, kena sekian persen. Beli barang enggak mewah juga kena. Itu makas, makna asal makas. Adalah pungutan yang diambil oleh a'wanus sultan. Berarti ini resmi. Bukan ada sebagian orang enggak setuju dengan masalah kalau pajak itu diharamkan dengan mengatakan makas di hadis itu maksudnya pungli. Pungutan liar. Pungutan liar berarti apa? Tidak resmi. Divisi makas enggak. Ma ya'khuduhu a'wanus sultan. Pungutan resmi ini. Pungutan resmi. Apa yang diambil oleh a'wanus sultan? Bukan oleh preman. Bukan? Bukan pungutan liar, namun pungutan resmi. Namun tanpa sebab, tanpa alasan, dan secara dzulman. Dan perlu diketahui tentang ketatnya masalah ini, masalah harta rakyat. Masalah harta rakyat dalam fikih Islam, dalam hukum Islam perlu diketahui. Terdapat perselisihan ulama, ulama fikih, bolehkah penguasa ngasih takzir berupa denda finansial? Takzirnya itu berupa benda, bukan denda finansial, itu diperselisihkan. Hukuman takzir, tentu ada hukuman namanya takzir selain hukuman had. Kalau zina ada hukuman hadnya. Kalau nyium istri orang, gitu, hukumannya takzir. umumnya takzir. Nah, gimana kalau takzirnya berupa ukubah maliyah, denda? Didenda bayar 10 juta. Kenapa? Karena nyium istri tetangga. Itu ulama berselisih pendapat. Madzhab 4 melarangnya. Madzhab 4 melarangnya. Melanggar lalu lintas, kemudian melanggar lampu merah, maka kena sekian ini 10 ribu. Enggak pakai helm sekian 10 ribu. Takzir dalam bentuk ukubah maliyah, denda finansial. Itu diperselisihkan. Madzhab 4 seluruhnya melarangnya. Enggak boleh. Cambuk enggak apa-apa gitu. Enggak pakai helm cambuk 5 kali. Tapi kalau ukubah maliyah, ulama berselisih pendapat. Ini masuk penjara ya. 5 bulan enggak pakai helm gitu misalnya. Malah enggak apa-apa. Tapi kalau pakai duit, ulama berselisih pendapat. Madzhab 4 semua, madzhab 4 semuanya melarangnya. Pendapat yang membolehkan itu di luar madzhab 4. Yang membolehkan itu Ibnu Taimiyah sama Ibnu Qayyim. Ibnu Taimiyah sama Ibnu Qayyim itu yang membolehkan takzir pakai duit. Ibnu Taimiyah sama Ibnu Qayyim. Kalau betul-betul tulen Syafi'iyah, tidak ada. Cambuk, masuk penjara, gitu hukumannya kalau Syafi'iyah tulen. Ini dalam tanda kutip fikih-fikih Wahabi ini kan. Ya, maka itu menunjukkan masalah besar dalam beratnya masalah ini. Maka ini pungutan resmi. Karena definisi makas ma ya'khudhu a'wanu sultan dhulman indal bai' wa syira'. Qurtubi mengatakan, mendefinisikan sahibul makas, dia adalah orang yang ya'khudhu minan nasi, mengambil dari manusia, ma la yalzamuhum syara'an. Sesuatu yang tidak diharuskan oleh, tidak diwajibkan oleh syariat. Minal wadha'ib maliyah, berupa hukuman finansial. Bil qahri wal jabri, dengan paksaan. Dengan paksaan. Itu definisi. Tidak diwajibkan oleh syariat, bukan zakat, bukan yang lain. Dan dengan cara paksa. Dan berdasarkan tadi definisi sebelumnya, itu resmi. Dan tidaklah dilakukan ini adalah min a'dhami dzunub, termasuk dosa yang besar, wa akbariha wa afhasyiha, yang ngeri, yang kenapa, apa dosa dalam makas? Fa inna ghusbun, maka makas itu penjarahan, penjarahan negara terhadap harta rakyat. Wa dzulmun, wa asfun 'alan nas, dan pemaksaan kepada manusia. Wa isa'atul lil munkar, jika ini kemudian di mana-mana dilakukan, maka ini menyebar luaskan kemungkaran. Wa amalun bihi wa dawam alaih, apalagi terus menerus. Meskipun demikian, untuk sahibul makas ini fa intaba min dhalik, seandainya sahibul makas itu bertobat. Caranya gimana? Waraddal madzalim ila arbabiha. Kembalikan duit kepada yang punya semua. Kembalikan duit. Padahal rumah makan ini, ya, ini semua yang beli, oh gimana mau kembalikan duitnya orang-orang yang belanja di situ? Berapa ratus, berapa ribu orang di situ enggak terdeteksi tempatnya. Seandainya, ini pakai pengandaian. Seandainya dia bertobat, caranya dia pulangkan uang orang-orang. Ila arbabiha, kepada pemilik duit. Shahat taubatuhu, taubatnya sah. Wa qubila, dan diterima. Ya, itu taubatnya sahibul makas. Pulangkan duit-duit itu. Lakinnahu ba'idun ayat takhallasu min dalik. Namun kok mustahil ya? Namun kok mustahil bisa bebas dari semacam itu? Kenapa? Likasotil hukuk banyak sekali. Luka satu hukuk ini ada yang 5.000, itu ada yang 10.000, ada yang 3.000, ada yang banyak sekali. Wanti syariha finnas. Dan itu sudah tersebar pada banyak orang yang tidak terdeteksi ini domisilinya macam-macam. Wa adam ta'yilil mazlumin. Yang terzalim itu siapa saja tidak jelas tadi. Tidak bisa ditentukan. Tidak terinterpretaris secara baik. Ya. Gimana mau dikembalikan? Mau taubat? Ya, maka kata Nawawi ketika menjelaskan hadis ini dalil, bahasanya makas adalah min akbahil ma'asi. Maksiat yang paling jelek. Wadzunub al-mubiqat, dan dosa yang membinasakan. Kenapa? Karena demikian banyaknya tuntutan manusia kepadanya. Dan kezaliman manusia yang ada di sisinya. Dan itu bolak-balik. Ya. Dan ini mengambil harta manusia birai hak tanpa haknya. Kemudian dibelanjakan tidak pada tempatnya. Kemudian di sini kemudian kita jumpai pelajaran. Taubatnya orang yang berzina tidak menghilangkan hukuman had zina. Demikian juga hukuman pencurian. Demikian juga minum khamr. Hada asal qawlaini fil madhabina. Ini adalah pendapat yang paling kuat dalam madhab Syafi'i. Demikian juga ini madhab Imam Malik. Kemudian Nabi memerintahkannya untuk disolatkan. Fasolat alihah, lalu Nabi mensolatinya. Watufina, dan dia dimakamkan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.